Allah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Al-Mu'allif Syekhul Islam Al-Imam Al-Mujaddid Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan di dalam Al-Aqidah Al-Wasithiyah wa qawluh inna allaha huwa al-razzaqu dhul quwwatil matin, dan firman Allah Ta'ala inna allaha huwa al-razzaqu, sesungguhnya Allah dialah Ar-Razzaq yang Maha Pemberi Rezeki. Dzul Quwwatil Matin, dzul quwwah yang memiliki kekuatan. Al-Matin yang Maha Dahsyat atau Maha Sempurna sifatnya. Maha Dahsyat atau Maha Sempurna sifatnya. Ini merupakan surat Az-Zariyat ayat yang ke-58. Di dalam ayat ini ditetapkan beberapa sifat dan nama bagi Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini innallaha warrazzaqu dzul quwwatil matin, sesungguhnya Allah dialah yang Maha Memberi Rezeki yang memiliki kekuatan. Al-Matin yang Maha Dahsyat atau Maha Sempurna sifatnya. Datang ayat ini setelah firman Allah Ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun innallaha huwa ar-razzaqu dzul quwwatil matin, dan tidaklah aku ciptakan bangsa jin dan bangsa manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Ma uridu minhum min rizqin, aku tidak menginginkan dari mereka rezeki. Wa ma uridu an yut'imun, dan aku tidak ingin agar mereka memberiku makan. Ya. Sehingga hamba-hamba ini seluruhnya yang butuh kepada rezeki dari Allah Ta'ala. Adapun Allah Ta'ala maka tidak membutuhkan, tidak butuh untuk diberi oleh makhluk-makhluknya. Maka Allah Ta'ala mengatakan innallaha huwa ar-razzaq, sesungguhnya Allah dialah ar-razzaq. Ar-razzaq merupakan sighah mubalaghah dari ar-razq. Sighah mubalaghah dari ar-razq. Sebagaimana yang telah kita pelajari bahwa sighah mubalaghah atau amsilah mubalaghah merupakan bentuk kata yang memberikan makna sangat. Memberikan makna mubalaghah. Sangat atau banyak. Di dalam hal ini adalah sangat atau banyak memberi rezeki. Ya, memberi rezeki. Banyak memberi rezeki. Dan apa itu rezeki? Ar-rizqu. Apa itu ar-rizqu? Ya, sebelumnya harus kita bedakan antara dua kata yang mirip. Yang membedakannya hanyalah harokat huruf pertamanya. Kata yang pertama adalah ar-rizqu dengan mengkasrah huruf ra. Dan yang kedua adalah ar-razqu dengan memfathah huruf ra. Ini merupakan dua kata yang mirip dan huruf-huruf aslinya sama namun memiliki makna yang berbeda. Ar-rizqu dan ar-razqu. Apa perbedaannya? Perbedaannya ar-rizqu adalah sesuatu yang diberikan, sesuatu yang direzekikan. Ar-rizqu. Sehingga ar-rizqu maknanya adalah marzuq. Ya. Mu'ta, yang diberikan. Jadi apapun yang diberikan itu disebut rizqu. Jadi rizqu ya, wazannya adalah az-dhibhu wazannya adalah al-fi'lu. Ya. Maknanya adalah maf'ul. Maknanya adalah isim maf'ul. Jadi ar-rizqu wazannya adalah fi'lun. Al-fi'lu. Dan maknanya adalah isim maf'ul. Objek. Yang dikenai pekerjaan. Ya. Sehingga ar-rizqu maknanya adalah marzuq. Yakni sesuatu yang diberikan sebagai rezeki. Contoh lain wazan fi'lun yang bermakna isim maf'ul adalah tadi az-dhibhu. Dhibh. Dhibh maknanya adalah hewan yang disembelih. bukan perbuatan menyembelih. Ya, zibhu artinya adalah mazbuh. Mazbuhun hewan yang disembelih. Ya, ini contohnya. Maknanya adalah objek. Nah, ar-rizqu dengan mengkasrah huruf ra maknanya adalah objek, yakni ya, sesuatu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada makhluknya. Adapun ar-razqu dengan mufatah huruf ra itu merupakan masdar, masdar dari fi'il razaqa yarzuqu. Ya, razaqa yarzuqu. Seperti apa? Zabaha yadbahu zabhan. Zabah masdar dari zabaha. Ya, dan masdar maknanya adalah pekerjaan, perbuatan. Sehingga ar-razqu maknanya adalah perbuatan Allah memberi. Perbuatan Allah memberi itu disebut dengan ar-razqu. Jadi perbuatan Allah. Sehingga yang menjadi sifat Allah Subhanahu wa taala, dan ini perlu diperhatikan dan dicermati, yang menjadi sifat Allah Subhanahu wa taala adalah ar-razqu. Allah memiliki sifat ar-razqu. Ya, memberi rezeki, Maha memberi rezeki. Dan bukan ar-rizqu, karena ar-rizqu itu sesuatu yang diberikan oleh Allah taala kepada makhluknya. Ya. Kemudian apa asal makna razaqa yarzuqu razqan? Razaqa yarzuqu merezekikan atau memberi rezeki. Razaqa yarzuqu ya, maknanya sama dengan ta'ta yu'ti. Ta'ta yu'ti artinya adalah memberi. Memberi atau memberikan. Jadi razaqa artinya adalah memberi. Ya, oleh karena itu ini semua disebut dengan rezeki karena ini semua merupakan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah taala firmankan, razaqa bermakna memberi, a'ta. Ya, farzuquhum minhu. Di dalam ayat Allah taala berfirman farzuquhum minhu. Ya, maknanya adalah fa'atuhum minhu. Berilah mereka farzuquhum yani fa'atuhum. Maka berilah mereka. Maka berilah mereka dari harta waris tersebut. Nah, kemudian ar-rizqu ya, ar-rizqu ya. Hal-hal yang diberikan oleh Allah taala Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya sebagai rezeki, rizq. Ya, terbagi menjadi dua macam. Ar-rizqu, rezeki dari Allah Subhanahu wa taala terbagi menjadi dua macam. Macam yang pertama adalah rizqun amun, rezeki yang sifatnya umum, ya, mencakup atau didapatkan oleh semua makhluk. Ar-rizqu al-am. Apa itu rezeki al-am? Yaitu kullu ma yantafi'u bihi al-badan, yaitu semua pemberian Allah yang bermanfaat bagi tubuh, bagi fisik. Jadi manfaatnya kembali kepada fisik. Setiap pemberian Allah Subhanahu wa taala yang bermanfaat untuk fisik. Nah, tidak ada satu makhluk pun kecuali Allah Subhanahu wa taala memberinya rezeki yang bersifat am ini, bersifat umum. Ya. Bersifat umum. Nah, pertanyaannya, ya, orang-orang yang tidak beriman tentu mereka mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala juga. Dan kenyataannya juga banyak rezeki yang mereka dapatkan dengan cara yang tidak halal, haram. Ya, pertanyaannya apakah rezeki yang atau yang mereka dapatkan dengan cara yang haram itu juga disebut sebagai rezeki dari Allah? Jawabannya iya. Ya, jawabannya termasuk rezeki dari Allah. Oleh karena itulah ar-rizqu al-am, rezeki macam yang pertama ini, rezeki yang bersifat am, umum, terbagi menjadi dua macam. Ya, macam yang pertama ini rezeki yang bersifat umum, ar-rizqul 'am, yang bermanfaat untuk tubuh dan diperoleh oleh semua makhluk. Ya, juga terbagi lagi menjadi dua macam. Yang pertama adalah ar-rizqul halal, rezeki yang halal. Rezeki yang halal. Dan yang kedua adalah ar-rizqul haram, rezeki yang haram. Ya. Oleh karena itu, ya, yang haram pun dan diperoleh oleh makhluk itu juga disebut sebagai rezeki. Hanya saja itu haram dan akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat nanti. Ya, pelakunya terancam dengan hukum dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebab di sana banyak orang yang ya memakan hal-hal yang haram, tidaklah mereka makan kecuali hal-hal yang haram bagi mereka. Pertanyaannya, apakah berarti Allah tidak memberi mereka rezeki? Ya, jawabannya Allah memberi mereka rezeki dan itulah rezeki mereka. Rezeki mereka adalah rezeki yang haram. Nah, oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala menyinggung di dalam Al-Qur'an bahwa rezeki ada dua macam yang kembalinya kepada hukum itu, hukum halal dan haram. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wattayyibati minar rizqi, wattayyibat minar rizqi." Ya, surat Al-A'raf ayat 32. Allah mengatakan wattayyibat minar rizqi. Dan yang thayyib, yang baik dari rezeki, maksudnya adalah ar-rizqut thayyib. Menunjukkan di sana ada ar-rizqul khabith, selama dari thayyib adalah khabith, buruk, jelek. Ya, apa perbedaannya? Perbedaannya adalah ar-rizqut thayyib wal halal, yaitu rezeki yang halal. Dan ar-rizqul khabith adalah ar-rizqul haram, rezeki yang haram. Sehingga rezeki macam yang pertama ini, rezeki yang umum, yang manfaatnya kembali kepada fisik dan didapatkan oleh semua makhluk, terbagi menjadi dua, ada yang halal, ada yang haram. Atau dengan kata lain, ada yang thayyib, baik, dan ada yang khabith, buruk. Kemudian, setelah ar-rizqul 'am, rezeki yang bersifat umum untuk seluruh makhluk dan kembalinya kepada fisik, macam yang berikutnya adalah ar-rizqul khas, rezeki yang bersifat khusus. Yang bersifat khusus istimewa. Ya. Dan ini hanya didapatkan oleh hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang baik. Hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang baik. Ya. Rezeki khas ini berupa apa? Seperti apa rezeki yang bersifat khas ini? Rezeki yang bersifat khas ini di antaranya adalah ya. Ilmu yang bermanfaat. Al-ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat itu merupakan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga jika kita ingin mendapatkan ilmu yang bermanfaat, maka mintalah kepada Allah taala, karena ilmu ini juga merupakan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala dan rezeki darinya. Ya. Sehingga ya, orang-orang yang telah mendapatkan ilmu, ya, tentunya tidak boleh melupakan bahwa itu hanyalah rezeki dari Allah. Allah yang memberikannya dan semestinya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula selain ilmu yang bermanfaat adalah al-amalu shalih. Ya, amal shalih. Amal shalih yang mampu diperbuat oleh seseorang, hakikatnya itu juga merupakan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah lah yang memberinya kekuatan. Allah lah yang memberinya ya segala kemampuan, ya demikian juga ilmu agar dia dapat mengerjakan amal soleh itu tanpa kekuatan, ya, tanpa sarana-sarana yang mendukung termasuk ilmu, ya, bagaimana dia bisa beramal soleh? Tanpa ilmu bagaimana dia bisa mengerti mana amal yang soleh dan mana yang tidak? Oleh karena itu amal soleh itu juga merupakan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala yang bersifat khusus yang harus disyukuri oleh seseorang. Demikian pula termasuk ar-rizqul khas atau di antara bentuk rizqul khas adalah ar-rizqul halal al-mu'in 'ala ta'atillah. Rezeki yang halal yang membantu seorang hamba di dalam ketaatan kepada Allah taala. Ya, ini merupakan rizqul khas. Merupakan rezeki yang khas karena hukumnya atau sifatnya adalah halal yang jelas ini pertama. Demikian pula akibatnya atau buahnya, manfaatnya adalah ya, dia terbantukan dengan rezeki tersebut di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kembalinya tidak semata-mata kepada fisik. Ya, sehingga kesimpulannya Ar-rizqul khas, rezeki yang bersifat khusus ini, manfaatnya kembali kepada agama seseorang. Ad-din. Manfaatnya kembali kepada agama seseorang. Ilmu yang bermanfaat. Ya. Manfaatnya kembali kepada agama seseorang. Demikian juga amal soleh. Demikian pula rezeki halal yang membantunya di dalam ketaatan kepada Allah. Adapun ar-rizqul am, rezeki yang bersifat umum tadi, manfaatnya hanya kembali ke fisik. Ya, manfaatnya hanya kembali ke fisik. Nah, inilah pembagian ar-rizq, rezeki yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada makhluk-makhluknya. Allah Subhanahu wa taala dialah ar-razzaq. Innallaha huwar razzaq, Maha pemberi rezeki. Dan rezeki yang Allah Subhanahu wa taala berikan sangat banyak. Ya. Sangat banyak, tidak ada yang sanggup menghitungnya kecuali Allah taala. Kemudian innallaha huwar razzaqu dzul quwwah. Dzul quwwah yakni pemilik kekuatan. Allah Subhanahu wa taala dialah al-quwwah, pemilik kekuatan. Ya, telah kita pelajari sebelumnya perbedaan antara al-quwwah dengan al-qudrah. Al-quwwah kekuatan, lawannya adalah al-dha'f, kelemahan, lemah. Ya. Karena sebagai gambaran, ya, pada makhluk terkadang ada makhluk yang mampu melakukan suatu perbuatan namun dengan adanya kelemahan, ya, mampu tapi lemah, ya, tidak kuat. Ya. Adapun al-qudrah, lawannya adalah al-ajaz, ketidakmampuan. Ya, ini sama sekali tidak memiliki kemampuan. Ya. Itu al-ajaz. Sehingga berbeda antara makna al-quwwah dengan makna al-qudrah. Al-quwwah yaitu kekuatan dan lawannya adalah al-dha'f, lemah. Adapun al-qudrah, kemampuan, lawannya adalah al-ajaz. Al-ajaz, ketidakmampuan. Kemudian yang berikutnya adalah al-matin. Ya, apa makna al-matin? Ditafsirkan oleh as-sahabi Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa al-matin maknanya adalah asy-syadid, yang maha dahsyat. Asy-syadid, yang maha dahsyat. Ya, kurang lebih seperti itu. Ya, mungkin untuk memahamkannya ya di dalam bahasa kita, asy-syadid, yang maha dahsyat. Ditafsirkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma demikian. Naam, maha dahsyat dalam hal apa? Maksudnya adalah asy-syadid fi quwwatih, maha dahsyat di dalam kekuatannya. Ya, asy-syadid fi 'izzatih. Ya, maha dahsyat di dalam keperkasaannya. Ya, asy-syadid fi jami'i sifatil jabarut. Ya. Dialah asy-syadid, Allah Subhanahu wa taala asy-syadid, maha dahsyat di dalam seluruh sifat-sifat jabarutnya. Sifat-sifat jabarut yaitu sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang semuanya menunjukkan makna ya kekuatan, keperkasaan, ya, dan kekuasaan. Kekuatan, keperkasaan dan ya keperkasaan, kekuatan dan kekuasaan. Ya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala dialah Al-Matin. Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Matin. Apa makna Al-Matin? Ditafsirkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dengan Asy-Syadid. Maksudnya adalah syadid fi jami' sifati jabarutih. Yang maha dahsyat di dalam seluruh sifat-sifat keperkasaannya. Yaitu sifat-sifat yang menunjukkan ya, yang menunjukkan makna kuat, perkasa dan berkuasa. Ya. Kemudian ditafsirkan pula oleh para ulama makna al-matin. Al-matin ditafsirkan dengan penafsiran yang lain. Berbeda dengan penafsiran Ibnu Abbas. Ibnu Abbas mengatakan al-matin adalah asy-syadid. Maha dahsyat, yakni maha dahsyat di dalam sifat-sifat jabarutnya. Tafsiran yang lain untuk al-matin, al-matin yaitu al-baligh fi sifatihi nihayatahu atau nihayataha. Allah Subhanahu wa taala dialah al-matin, yakni al-baligh fi sifatihi nihayataha. Ya. Al-matin yang di dalam sifat-sifatnya mencapai kesempurnaannya. Ya. Yang mencapai kesempurnaan di dalam sifat-sifatnya. Ya. Mencapai kesempurnaan di dalam sifat-sifatnya. Jadi setidaknya ada dua penafsiran tentang makna al-matin. Al-matin, makna yang pertama atau tafsir yang pertama adalah asyadid. Yang maha dahsyat di dalam sifat-sifat keperkasaannya. Dan tafsir yang kedua, Allah dialah al-matin, yakni yang di dalam sifat-sifatnya mencapai kesempurnaan. Mencapai kesempurnaan di dalam seluruh sifat-sifatnya. Sehingga bisa disimpulkan dari penggalan ayat ini, innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Ya. Dua nama dari nama-nama Allah Ta'ala, yaitu nama Ar-Razzaq dan nama Al-Matin. Nama Ar-Razzaq dan nama Al-Matin. Ya. Innallaha huwar razzaq. Kemudian Al-Matin. Adapun dzul quwwah ya tidak. Bukan termasuk nama Allah. Nah, hanya saja para ulama masih memperselisihkan tentang nama Al-Matin. Apakah termasuk ke-99 nama Allah Subhanahu wa taala ataukah tidak? Apa termasuk nama Allah ataukah tidak? Al-Matin. Ya, adapun Ar-Razzaq jelas termasuk nama Allah Subhanahu wa taala. Adapun Al-Matin sebagian ulama menganggapnya tidak termasuk nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Namun ya, dengan pendapat bahwa Al-Matin termasuk nama-nama Allah, maka di dalam ayat ini atau di dalam penggalan ayat ini ya disebutkan dua nama Allah Ta'ala yaitu Ar-Razzaq dan Al-Matin. Demikian pula di dalam ayat ini ditetapkan tiga sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah sifat Ar-Razqu. Perhatikan Ar-Razqu dengan memfathah ra, bukan Ar-Rizqu dengan mengkasrahnya. Ar-Razqu. Ini merupakan sifat yang terkandung di dalam nama Ar-Razzaq. Kemudian sifat yang kedua adalah Al-Quwwah. Ya. Kemudian sifat yang ketiga adalah yang terkandung di dalam nama Allah Ta'ala Al-Matin. Ya. Yakni sifat maha dahsyat seperti tadi di dalam sifat-sifat keperkasaannya atau sifat bulughul kamal sempurnaan. Ya, jadi yang terkandung dalam nama Allah Ta'ala Al-Matin yaitu maha dahsyat atau kesempurnaan. Kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menyebutkan ayat yang lain, wa qawlu ta'ala dan firman Allah Ta'ala laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Tidak ada satupun yang semisal dengannya dan dialah yang maha mendengar lagi maha melihat. Surat Asy-Syura ayat 11. Penggalan ayat ini telah disebutkan sebelumnya oleh penulis rahimahullah. Namun yang dimaukan di sini adalah untuk menetapkan dua nama Allah Ta'ala yaitu nama As-Sami' dan nama Al-Basir. Ya. Adapun sebelumnya di muqaddimah pendahuluan kitab ini beliau menyebutkan penggalan ayat ini untuk menetapkan apa? Menetapkan atau menanamkan prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah. Prinsip Ahlussunnah wal Jamaah di dalam bab al-asma' wa sifat. Adapun disebutkannya penggalan ayat ini di sini adalah untuk menetapkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki nama As-Sami' dan memiliki nama Al-Basir. Nah, laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Telah kita pelajari bersama makna laisa kamitslihi syai'un. Ya. Apa maksudnya? Apa maknanya? Dan bisa kita perhatikan ada kamitslihi. Kaf artinya seperti, misli juga artinya seperti. Maksudnya bagaimana? Tidak ada satupun yang seperti dengan apa yang seperti Allah. Maksudnya bagaimana ini? Nah, di antara penafsiran yang terbaik adalah bahwa kaf di sini, ka, ya, merupakan silah wa taukid. Fungsinya adalah untuk menegaskan, untuk memperkuat dan menekankan makna kalimat. Ya, fungsinya adalah untuk ta'kid, memperkuat, menegaskan, dan ya, menguatkan. Laisa kamitslihi syai'. Nah, taukid semacam ini diterangkan oleh para ulama seperti kita mengulang kalimat. Seperti kita mengulang kalimat beberapa kali. Sebab pengulangan kalimat itu merupakan ta'kid. Mengulang kalimat, ya, di antara fungsinya adalah untuk ta'kid, untuk menegaskan. Nah, ketika ada kata di dalam kalimat yang berfungsi untuk ta'kid, maka seolah-olah kita mengulang kalimat itu. Laisa kamitsli syai'un, seolah dikatakan laisa mitslahu syai'un, laisa mitslahu syai'un, laisa mitslahu syai'un. Ya, tidak ada satupun yang semisal dengan Allah, tidak ada satupun yang semisal dengannya, tidak ada satupun yang semisal dengannya. Nah, di dalam kalimat ini, di dalam kalimat ini laisa kamitsli syai', ya, terdapat satu sifat salbiyah, satu sifat salbiyah atau sifat manfiyah, yaitu apa? Nafyul mumatsalah, ya, ketidaksamaan Allah dengan makhluk. Sifat nafyul mumatsalah, ketidaksamaan. Ini Allah Subhanahu wa taala tidak sama dengan makhluk dengan kesamaan dan dengan kesamaan yang mutlak, kesamaan yang sempurna, ya, sama persis, ya. Demikian pula tidak ada satu makhluk pun yang sama serupa dengan keserupaan yang sama persis yang sempurna dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini nafi al-mumatsalah. Ya, nafi al-mumatsalah. Kemudian wa huwa as-sami'ul basir, dan dialah as-sami' al-basir. Dialah yang maha mendengar lagi maha melihat. Ya. Apa keterkaitan nafyul mumatsalah, dinafikannya, ditiadakannya al-mumatsalah, kesamaan yang mutlak, ya, kesamaan yang mutlak antara Allah dengan makhluk, dengan dua nama ini, as-sami' al-basir. Ya, kenapa tidak disebutkan sebagai contoh laisa kamitsli syai' wa huwal alimul hakim, ya, wa huwal ghafurur rahim misalkan. Jawabannya, karena as-sami' al-basir, sifat yang terkandung di dalam dua nama ini adalah sifat yang juga terdapat pada kebanyakan atau mayoritas makhluk. Ya. Yaitu sifat as-sami' mendengar dan sifat al-basar melihat. Sifat pendengaran dan sifat penglihatan ini juga dimiliki oleh kebanyakan makhluk atau mayoritas makhluk. Oleh karena itu, untuk semakin mempertegas bahwa sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala itu, walaupun ya, namanya, ungkapannya sama dengan sifat-sifat yang ada pada makhluk, namun tetap laisa kamitsli syai', tidak ada satupun yang sama, yang serupa dengan kesamaan, keserupaan yang sempurna dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala nampak berkehendak untuk memahamkan kepada kita bahwa dalam dua nama ini, yang umumnya makhluk juga memiliki dua nama atau dua sifat ini, yaitu sifat mendengar dan sifat melihat, tetap Allah Subhanahu wa taala laisa kamitsli syai', tetap pendengaran Allah tidak sama dengan pendengaran makhluk, ya, penglihatan Allah tidak sama dengan penglihatan makhluk. Ya, sekali lagi, ya, nafil mumatsalah, ya, diiringi dengan penetapan sifat as-sama' dan sifat al-basar, sifat mendengar dan sifat melihat. Kenapa? Ya, karena untuk semakin menjelaskan, ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala, ya, tidak sama dengan makhluk di dalam sifat-sifatnya. Allah memiliki sifat, makhluk juga memiliki sifat, walaupun ya kata yang dipergunakan atau ungkapan yang dipergunakan untuk menyebut sifat itu sama. Allah mendengar, makhluk juga mendengar. Allah melihat, makhluk juga melihat. Ya, namun laisa kamitslihi syai', ya, tetap pendengaran Allah tidak sama dengan pendengaran makhluk. Sifat melihat Allah juga tidak sama dengan sifat melihat makhluk. Apalagi sifat-sifat lain yang ya dimiliki oleh sedikit makhluk. Ya, selain sifat as-sama' dan al-basar, sifat mendengar dan sifat melihat yang dimiliki oleh ya kebanyakan makhluk. Intinya adalah apa? Itsbatu sifat la yastalzimu tamtsil. Menetapkan sifat bagi Allah Subhanahu wa taala ya tidak mengharuskan kita menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Laisa kamitsli syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Kemudian nama yang pertama yang disebutkan di dalam penggalan ayat ini adalah nama As-Sami'. Ya, adalah nama As-Sami'. Ya. As-Sami'. Ya. As-Sami' terkandung di dalamnya makna sifat. Ya. Makna As-Sami' ada dua macam. Allah Subhanahu wa taala dialah As-Sami'. Ya, dan nama As-Sami'. Ya, nama As-Sami' memiliki dua makna. Yang pertama adalah al-mujib, al-ijabah. As-Sami' maknanya adalah yang mengijabahi, yang mengabulkan. Yang mengijabahi, yang mengabulkan. Allah Subhanahu wa taala dialah Sami'. Ya, di antara maknanya, makna yang pertama adalah Allah As-Sami', yakni Allah yang mengabulkan. Allah dialah yang mengabulkan. Yang mengijabahi. Ya, sebagaimana yang Allah Ta'ala hikayatkan dari ucapan Nabi Ibrahim AS, Inna Rabbi lasami'ud du'a. Sesungguhnya Rabbku Allah benar-benar sami'ud du'a. Apa makna sami'ud du'a? Maknanya adalah mengijabahi dan mengabulkan doa. Sesungguhnya Rabbku benar-benar mengabulkan doa. Ini makna sami' yang pertama. Mujib. Mengabulkan. Ya, memenuhi, mengijabahi. Makna sami' yang kedua adalah mudrik lil aswat. Ya, mudrik lil aswat. Ya, mendengar suara. Allah Subhanahu wa taala dia adalah as-sami', yakni mendengar suara. Ya, jadi as-sama' pendengaran atau sama' di sini maknanya adalah pendengaran, mendengar suara. Nah, dengan makna yang kedua ini, as-sami' mendengar suara, ya, disebutkan di dalam Al-Quran, nama as-sami' yang artinya adalah mendengar suara untuk beberapa tujuan. Setidaknya ada tiga tujuan. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan namanya as-sami' ya, dengan makna mendengar suara. Tujuannya apa? Allah menyebutkan nama ini, ya, dalam keadaan nama ini diartikan, dimaknai dengan mendengar suara. Allah mendengar suara. Ya, tujuan yang pertama adalah bayan umumi idraki sam'illahi azza wa jal. Untuk menjelaskan ya, cakupan pendengaran Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha luas. Untuk menjelaskan cakupan pendengaran Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha luas. Yakni tidak ada satu suara pun, tidak ada satu suara pun, illa yasma'ahu Allah Azza wa Jal. Kecuali Allah Azza wa Jalla mendengarnya. Ya, tidak ada satu suara pun, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala mendengarnya. Contoh, tujuan yang pertama ini, disebutkan, ya, nama Allah Ta'ala Sami' atau sifat sama' atau perbuatan sami'a. Ya, Allah Subhanahu wa ta'ala mendengar. Ya, untuk menjelaskan cakupan pendengaran Allah Subhanahu wa taala terhadap semua suara. Contohnya adalah surat Al-Mujadalah. Ya, surat Al-Mujadalah ayat 1. Qad sami'a Allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah. Ya, Allah mendengar, Allah telah mendengar ucapan wanita yang ya berdiskusi denganmu tentang suaminya, dan dia mengeluhkan, mengadukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini untuk menjelaskan bahwa pendengaran Allah Subhanahu wa taala yang mencakup semua suara, tidak ada satu suara pun kecuali dijangkau oleh pendengaran Allah taala. Kemudian tujuan yang kedua, disebutkannya nama Allah taala Sami' atau sifat Allah Subhanahu wa taala Sami' mendengar. Ya, di dalam Al-Qur'an tujuan yang kedua adalah an-nafar wa ta'yid. Ya. Untuk mengungkapkan bahwa Allah Subhanahu wa taala ya akan memberikan pertolongan. Ya. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pertolongan, dukungan dan kekuatan. Allah akan menolong, menguatkan dan mendukung. Ya. Di antara contohnya di dalam surat Thaha ayat 46, Allah taala berfirman kepada dua rasulnya yaitu Musa dan Harun alaihimassalam, innani ma'akuma asma'u wa ara, innani ma'akuma, sesungguhnya aku bersama kalian berdua wahai Musa dan Harun, asma'u wa ara, aku mendengar dan aku melihat. Ya, aku mendengar dan aku melihat, yakni aku akan ya senantiasa memberikan pertolongan, perlindungan kepadamu dan kekuatan kepadamu, kepada kalian berdua. Kemudian tujuan yang ketiga, disebutkannya sifat Allah taala Sami' mendengar. Ya. Tujuan yang ketiga adalah untuk tahdid wal wa'id. Ya, sebagai ancaman. Allah mendengar, disebutkan bahwa Allah mendengar, yang maksudnya adalah ancaman. Ya, ancaman. Di antara contohnya adalah dalam surat Az-Zukhruf ayat 80, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Am yahsabuna anna la nasma'u sirrahum wa najwahum? Bala wa rusuluna ladaihim yaktubun." Am yahsabun? Ya. Ataukah mereka mengira anna la nasma'u sirrahum wa najwahum, bahwa kami tidak mendengar, kami yakni Allah Subhanahu wa taala tidak mendengar bisik-bisik mereka, ya, bisik-bisik mereka, ya, atau suara yang lirih di antara mereka dan bisik-bisik mereka. Bala, bahkan, yakni bahkan kami mendengarnya. Wa rusuluna ladaihim yaktubun, dan para rasul kami, yakni utusan kami dari kanan para malaikat, di sisi mereka dan di sisi mereka dalam keadaan menulis dan mencatat. Ya. Jadi apakah mereka mengira Allah tidak mendengar? Tidak mendengar bisik-bisik mereka dan suara-suara mereka yang lirih. Nah, ini tujuannya dan maksudnya adalah untuk memberikan ancaman kepada mereka. Naam. Memberikan ancaman kepada mereka. Kemudian muncul pertanyaan, as-sam', ya, sifat Allah Subhanahu wa taala ini as-sam', mendengar. Apakah tergolong sifat zatiyah ataukah tergolong sifat fi'liyah? Ya, sifat zatiyah atau sifat fi'liyah? Setelah kita pelajari, sifat zatiyah itu sifat yang selalu ada pada Allah Subhanahu wa taala, ya, dan tidak berkaitan dengan kehendak-Nya. Jadi ketika berkehendak, ya, Allah bersifat dengan sifat itu, ketika tidak berhentak maka tidak. Adapun sifat fi'liyah yaitu sifat yang apa? Ya, taqtarin atau tata'allaq bimasyi'ati, bil masyi'ah. Sifat fi'liyah yaitu sifat yang berkaitan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala berkehendak maka Allah bersifat dengan sifat itu. Ya, ketika Allah tidak menghendaki maka Allah tidak bersifat dengan sifat itu. Berkaitan dengan apa? Kehendak fi'liyah, ini perbuatan, ya. Nah, as-sama', sifat mendengar Allah Subhanahu wa taala, apakah tergolong sifat dzatiyah atau sifat fi'liyah? Jawabannya terkadang tergolong, ya, sifat dzatiyah, dan terkadang tergolong sifat fi'liyah. Nah, sifat fi'liyah. Ya. Nah, Adapun sam' sam' yang artinya adalah mengabulkan doa, maka ini tergolong sifat fi'liyah. Sifat Allah Subhanahu wa taala sam' ya, dengan makna yang pertama yaitu al-ijabah, mengabulkan doa, maka ini tergolong sifat fi'liyah. Ya, karena berkaitan dengan kehendak Allah. Ya. Allah mengabulkan atau tidak itu bergantung pada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Adapun ya, adapun sam' dengan makna mendengar suara, ya, mendengar suara, maka ini tergolong apa? Sifat, ya, tergolong sifat zatiyah. Sifat zatiyah, karena selalu ada pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, hanya saja suara-suara makhluk yang didengar oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu kadang muncul dan kadang tidak. Ya, tetapi sifatnya, kemampuan mendengarnya selalu ada pada Allah Subhanahu wa taala. Selalu ada pada zat Allah Subhanahu wa taala, maka dengan ini tergolong sifat zatiyah karena selalu ada pada Allah kemampuan mendengar. Yes. Hanya saja apa? Ya, hanya saja suara-suara makhluk itu terkadang muncul dan terkadang tidak muncul, berhenti, kemudian berganti dengan suara yang lain, suara makhluk yang lain. Ya. Jadi yang terbaharui adalah suara-suara makhluk itu. Adapun sifat Allah Subhanahu wa taala mendengar ya selalu ada. Jadi tergolong sifat zatiyah. Jadi dengan makna yang pertama, maka sama' merupakan sifat fi'liyah, mengabulkan doa. Ya, terkadang Allah berkehendak mengabulkan dan terkadang tidak. Ya. Adapun dengan makna yang kedua, maka tergolong sifat zatiyah. Wallahu a'lam. Kemudian nama Allah Subhanahu wa taala yang kedua di dalam penggalan ayat ini adalah Al-Basir. Wa huwa as-sami'ul basir. Naam. Apa makna Al-Basir? Ya. Al-Basir, ya, Al-Basir memiliki dua makna. Makna yang pertama adalah melihat. Makna yang pertama adalah melihat. Naam. Yani melihat segala sesuatu yang terlihat. Kemudian makna Al-Basir yang kedua adalah Alim, maha mengetahui. Maha mengetahui. Sehingga Allah Subhanahu wa taala Basir, yakni Allah melihat segala sesuatu, dan Alim, Allah mengetahui segala sesuatu. Ya, yeah. Jadi Basir maknanya bisa basar, melihat, dan maknanya bisa apa? Basirah, yaitu apa? Mengetahui, mengilmui. Naam. Nah, sehingga di dalam ayat ini atau penggalan ayat ini terdapat ya dua nama Allah Subhanahu wa taala, yaitu As-Sami' dan Al-Basir, dan berapa sifat? Tiga sifat. Sifat yang pertama adalah sifat salbiyah, yaitu nafyul mumatsalah. Ya, sifat salbiyah itu sifat kurang yang dinafikan dari Allah Subhanahu wa taala, itu sifat keserupaan dengan makhluk. Maka ini dinafikan dari Allah Subhanahu wa taala, tujuannya adalah untuk apa? Untuk menetapkan ya sifat sempurna yang berlawanan dengannya. Ya, sifat sempurna yang berlawanan dengan mumatsalah apa? Sifat sempurna yang berlawanan dengan mumatsalah adalah kamalus sifat, kesempurnaan sifat. Karena saking sempurna sifat-sifat Allah Ta'ala, sampai-sampai tidak ada satupun yang bisa menyaingi Allah, menandingi Allah dan menyamainya di dalam sifat-sifat tersebut. Ya, saking sempurnanya sesuatu, maka tidak ada apa? Tidak ada tandingannya. Ya, kalau masih ada tandingannya, ya mungkin sifatnya itu sempurna, tapi tidak sampai pada puncak kesempurnaan. Ya. Ketika dinafikan dari Allah Subhanahu wa taala keserupaan dengan makhluk, maka maksudnya adalah untuk menetapkan bahwa sifat-sifat Allah sempurna dan mencapai puncak kesempurnaan, sehingga tidak ada satupun yang bisa menyainginya, ya, menandinginya dan menyamainya. Ini sifat yang pertama yang disebutkan dalam penggaran ayat ini. Kemudian sifat yang kedua adalah sifat subutiyah, yaitu sifat sempurna yang ditetapkan bagi Allah, yaitu sifat sam', dengan dua makna tadi, ijabah, mengabulkan doa, dan sam', yaitu idrakul aswat, mendengar suara. Al-basir, ya, kemudian sifat yang ketiga adalah apa? Al-basar atau al-basirah, ya, yang memiliki dua makna tadi, yaitu apa? Melihat atau mengetahui. Ya, sementara ini kita pelajari di kesempatan pagi hari ini dari kitab Al-Aqidatul Wasithiyah. Ya, semoga bermanfaat bagi kita. Dan insyaAllah kita lanjutkan di kesempatan-kesempatan berikutnya. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Walhamdulillah wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.